terasa kau kesepian, sentuh jiwaku. Bila itu bisa bahagiakanmu. Selalu denganmu. Bila hatimu memilih hatiku, ku beri segalanya seperti engkau.